Syafi'iyah mengambil umumnya hadis ini yang sudah ada perintah umum dan enggak ada larangan khusus melarang salaman setelah sholat. Enggak ada. La tusafihu ba'da sholat, itu enggak ada. Dengan salaman setelah sholat itu enggak ada. Tapi ini yang kemudian merangkai, kalau sholat setelah ini harus semua ada tuntunannya. Padahal ini termasuk yang tuntunan umum, yang mutlaqah wa muqayyadah. Setelah sholat ini sudah faslun, zikir, wirid, salaman, tidur-tiduran, ngobrol, ini sudah tidak ada hubungan dengan sholat secara langsung. Nah, kalau kemudian musyafahah bersalaman, ini yang menghubungkan dengan sholat melarang. Tetapi yang ngambil umumnya ini diperbolehkan, bahkan termasuk yang dianjurkan kalau niatnya mengamalkan tadi. Al-Imam An-Nawawi ditanya dalam satu fatwanya dalam kitab Al-Masail Al-Mansurah halaman 61, halil musafaha ba'da salatil asri wa subhi fadilatun amla. Imam An-Nawawi, apakah bersalaman seakan-akan itu menjadi rutin setelah sholat asar dan subuh itu sebuah keutamaan atau tidak? Ini seakan-akan rutin. Al-jawab, jawabannya kata Imam An-Nawawi, al-musafahatu sunnatun inda talaqi. Salaman itu sunnah ketika bertemu. Adapun ketika berpisah itu kias kepada bertemu, Pak. Makanya ada sebagian yang tidak mau salaman kalau berpisah itu. Ya, jenengan kalau beberapa teman-teman itu ada di daerah Ampel, teman saya itu ya bertemu ya tidak salaman, berpisah tidak salaman, bertemu saja tidak salaman. Wallahu kefalak, Allah mumtaz. Wih, sedak sih ente. Ya, tapi ketika pisah tidak salaman, karena hadisnya itu idal taqwa, ketika bertemu. Berpisahnya tidak ada tuntunan, sehingga tidak salaman. Tapi kemudian mengkiaskan bertemu salaman, pulang juga salaman. Sama juga bertemu masuk itu pamit, keluar juga apa? Pamit. Itu. Nah, di sini Imam An-Nawawi ditanya. Jawabnya Imam An-Nawawi, al-musafah sunnatun inda talaqi. Bersalaman itu sunnah ketika bertemu. Amma tahsisun nas laha ba'da hataini sholatain. Adapun mengkhususkan orang dengan salaman setiap dua kali sholat itu, asar dan subuh, mengkhususkan itu, kalau tidak melakukan dianggap itu salah. Itu mengkhususkan. Itu kalau hanya kebetulan, ya bukan mengkhususkan. Fama'dudun min fil bid'ah al-mubahah, termasuk bid'ah yang mubahah. Bid'ah tapi diperbolehkan. Kalau itu dikhususkan, pokoknya habis asar dan habis subuh kita harus salaman. Gak salaman gak benar. Nah itu bid'ah. Tapi kalau memang ketemunya ya asar, ketemunya ya maghrib, ya gak apa-apa, Pak. Nih. Wal mukhtar annahu kana hadha syas qad istama huwa huwa qabla shalah. Dan yang dipilih pendapat Imam An-Nawawi bahwa dia itu sudah berkumpul dia dengan dia itu sebelum salat. Tobit antun mubah, itu bid'ah yang diperbolehkan. Wa in kana istama huwa mustahab. Kalau sebelum sholat itu tidak salaman, setelah sholat itu baru salaman, itu disunnahkan. Ikut umumnya hadis idzal taqal muslimani. Ya. Ya annahu ibtida' al-liqa, karena itu awal bertemunya. Inilah ya tentang bersalaman. Begitu juga berdasarkan hadis an Sayyidina Yazid bin Aswad annahu Yazid bin Aswad itu salat subuh ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala summa faran nas. Kemudian rebutan manusia yakhudhu nabiyadihi, mengambil bersalaman dengan tangan Rasulullah. yamsahuna biha. Setelah salaman, tangan Rasulullah mengusap-usapkan tangan Rasulullah itu. Wujuhahum, ke wajah mereka. Fa'akhadtu biyadihi. Kemudian kata Yazid, saya ngambil tangan Rasulullah, famasahtu biha. Saya usapkan tangan Rasulullah ke wajah saya. Fawajadtuha aqrada minas salji. Maka saya temukan tangan Rasulullah itu lebih dingin daripada es, watiyaburihan minal miski, dan lebih harum baunya daripada minyak misik. Hadis lewat Imam Ahmad dalam kitab Al-Musnad. Apakah pernah sahabat salaman Rasulullah setelah sholat? Pernah. Hadis riwayat Imam Ahmad fil Musnad. Ini disebutkan kata Yazid bin Al-Aswad, setelah sholat sahabat itu rebutan salaman, mencium tangan Rasulullah, dicium ke wajahnya. Kata Yazid, aku juga pengen ini salaman, dicium, ditempelkan ke wajahnya. Ternyata tangan Rasulullah itu dingin, lebih dingin daripada salju, dan lebih harum daripada minyak misik. Ini tanda Rasulullah juga disalami oleh sahabat. Kenapa? Mana dalilnya salaman? Si turung lengkap macanya. Gini monggi. Dalam berita lain, lewatin Asdina Abi Juhaifah. Ola. Tumma sallar Rasul az-zuhra rak'atain. Rasulullah itu sholat zuhur 2 rakaat, wal asar rak'atain, dan asar 2 rakaat, berarti ini jamak qasar. Wa baina yadayhi anazatun tamuru min wara'iha al-mar'ah. Dan di antaranya itu ada tongkat yang berjalan dengan itu seorang perempuan. Wa qaman nas, dan berdiri manusia. Faja'alu ya'khuduna yadayhi, berdiri kemudian mengambil tangan Rasulullah. Fayamsahuna biha, kemudian mengusapkan sahabat itu biha dengan tangan Rasulullah. Wujuhahum, ke wajah mereka. Habis sholat jamak zuhur dan asar, sahabat itu ngambil tangan Rasulullah, kemudian dicium, disalami, diusapkan ke wajahnya. Qala fa'akhadtu biyadihi, kemudian aku mengambil tangannya. Fawadaktuha ala wajhi, aku letakkan di wajahku. Fa'izan ya abradu minas salji, wat yabu ra'ihatan minal niski, dan lebih harum baunya daripada minyak misik. Akhrajahu Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Ada? Oh ya, enggak apa-apa itu. Berarti bayarnya kurang itu. Yang enggak ada berarti bayarnya kurang. Nah, dari hadis ini menunjukkan bersalaman setelah sholat itu boleh. Bahkan kalau itu enggak lagi itu sunnah. Ya enggak salaman, ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak salah, enggak kurang sholatnya. Tapi salaman juga tidak dilarang, bukan bid'ah. Pertama, ikut umumnya hadis. Yang kedua, ini beberapa riwayat yang Rasulullah itu juga disalami oleh sahabat setelah itu melaksanakan sholat. Jelas ya? Jelas ya? Mudah-mudahan kita semua dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dapat ridha Allah Subhanahu wa taala, dapat ilmu yang manfaat dan barokah. Amin ya rabbal. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wazidna 'ilman ala kulli hal. Allahumma ja'al talabatana wa ladana mustama'ana ya Allah min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa ahli taqwa wa ahli najah wa ahli al-barakah wa husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillah min barakatil Fatihah.